yang lama kita bina. Aku pergi di relung hati yang dalam, segenap kasih yang engkau curahkan. Cinta hanyalah di kau pujaan yang selalu membawa rasa bahagia. Terimalah semua yang ada di jiwa, hanyalah untukmu jiwa. Betapa aku bahagia, derita kini telah sirna sudah. Mari kita bersama menyongsong hari indah, bersatu menuju bahagia. Bersama menyongsong hari indah, bersatu